Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fahayyakumullah wa bayyakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita terkait kitab Mulakhas Qa'idul Lughatil Arabiyyah yang juz satunya, ini sampai pada halaman 26 yang poin keduanya, yaitu poin kedua dari al-babul awal, al-faslul awal ya. Di sini al-faslul awal ya, ini tentang al-ismul mu'rab. Di mana poin pertamanya kemarin tentang membahas tentang tanda rafa'nya isim. Membahas tentang tanda-tanda rafa'nya isim. Nah, yang di kedua ini kita membahas tentang halatu rafa'il isim. Maksudnya apa namanya? Kapan isim itu berirab rafa'? Ya, ya, kalau di bahasa Indonesia kan sebenarnya ini artinya adalah keadaan-keadaan rafa'nya isim. Keadaan-keadaan rafa'nya isim. Maksudnya adalah jawaban dari pertanyaan kita selama ini, kapan isim itu rafa'? Kapan isim itu berirab rafa', kan gitu. Karena sebelumnya kan di al-faslul awal kan kita diterangkan tentang al-ismul mu'rab, di mana al-ismul mu'rab itu terbagi kepada tiga bahagian, yakni mu'rab marfu, mu'rab mansub, sama mu'rab majrur ya. Iya, mu'rab majrur kan gitu. Nah, jadi lalu di awalannya ya, di pembahasan awalannya itu kita membahas tentang tanda rafa' isim, tanda-tanda rafa'nya isim. Jadi isim itu kalau dia berirab rafa', tandanya apa saja. Nah, kemudian kemarin kita terangkan bahwa tanda rafa'nya isim itu ada tiga, yaitu dhammah, alif, dan waw. Dan kita juga ngejelas, maksudnya di sini penulis juga menjelaskan kepada kita bahwa dhammah itu menjadi tanda bagi rafa' itu pada tempat-tempat yang disebutkan, begitu pula dengan alif dan begitu pula dengan waw. Nah, tinggal pertanyaannya adalah, lalu kapan isim itu berirab rafa'? Nah, di sanian inilah kita bahas. Ini yang judulnya halatu raf'il ismi, keadaan-keadaan rafa'nya isim. Yakunul ismu marfu'an fi sitti halatin. Hiya. Isim itu menjadi marfu', atau isim itu berirab rafa', itu dalam 6 keadaan atau pada 6 keadaan. Nah, jadi berarti artinya apabila suatu isim berada pada salah satu dari 6 keadaan-keadaan ini, maka berarti dia i'rabnya rafa'. Karena di sini dikatakan yakunul ismu marfu'an fi sitti halat. Isim itu menjadi marfu' itu dalam 6 keadaan. Ya kan begitu. Baik. Nah, jadi sebelum kita lanjutkan, saya ingin tanya, berarti fisitti halat, ya, fisitti halat ini kan berarti syibhul jumlah ya, karena terdiri dari jar wal majrur. Kemarin kan kita sudah bahas juga ya apa itu syibhul jumlah. Masih ingat? Ya. Nah, apa itu syibhul jumlah, Mas Joko? Masih ingat? Iya, itu bahasa Indonesianya. Tapi hakikat dari syibhul jumlah adalah Mas Gulam. Jar wal majrurnya. Hah? Jar wal majrurnya. Jar wal majrurnya. Entar, Bang. Hah? Syibhul jumlah. Hah? Terdiri dari jar wal majrur. Hah? Dorof dan mudhof ilaih. Iya. Jadi syibhul jumlah itu adalah susunan yang terdiri dari pertama jar dan majrur, kedua dhorof serta mudhof ilaihnya. Ya, itu ada di halaman berapa itu kemarin? Di halaman 20. Ya, syibhul jumlah. Hiya, ya, itu definisinya. Ya, syibhul jumlah hiya kullu ibarah mukawwana. Ya, ini setiap uraian yang tersusun dari ya min. Pertama, dzaraf ba'dahu mudhafun ilaih. Kedua, jar wa majrurin. Itulah syubhul jumlah. Adapun bahasa Indonesia dari syubhul jumlah ya mirip jumlah, benar ya. Itu bahasa Indonesianya, mirip jumlah. Tapi apa itu mirip jumlah? Mirip jumlah itu adalah ya setiap ibarah, setiap ungkapan ataupun setiap uraian yang tersusun dari dzaraf serta mudhaf ilaihnya atau jar dan majrurnya. Ya. Jadi yang terdiri dari dzaraf yang setelahnya ada mudhaf ilaihnya. Ya, jadi dzaraf yang setelahnya ada mudhaf ilaihnya ya. Bukan dzaraf yang setelahnya tidak ada mudhaf ilaihnya, itu enggak bisa kita bilang sebagai syibhul jumlah. Seperti al-yauma akmaltu lakum dinakum, al-yauma syibhul jumlah, salah. Ya, itu enggak bisa kita bilang syibhul jumlah. Kenapa? Karena setelahnya tidak terdapat mudhaf ilaih. Sebab di sini definisi dari syibhul jumlah, dzarfun ba'dahu min dzarfin ba'dahu mudhafun ilaih. Ya, min dzarfin ba'dahu mudhafun ilaihi. Karena ba'dahu mudhafun ilaihi ini adalah jumlah. Jumlah ismiyah fi mahalli jarrin na'at bagi dzaraf. Yang berarti maknanya adalah dzaraf yang setelahnya ada mudhaf ilaihnya. Nah, jadi dzaraf yang seperti itulah yang dinamakan dengan syibhul jumlah. Kemudian susunan yang kedua yang terdiri dari jar dan majrur, itulah syibhul jumlah. Nah, jadi pertanyaan saya kembali kepada bacaan kita tadi, fisit di halat. Nah, ini kan berarti syibhul jumlah ya, yang terdiri dari jarnya adalah jarnya fi, majrurnya adalah fi. Lalu kenapa sit itu tidak ditanwinkan? Karena mudhaf ilaih. Karena mudhaf, mudhaf nilainya halat. Iya, halat. Nah, taib, jadi pertanyaan saya, ini muta'alliq untuk apa? Muta'alliq penerang bagi isim. Muta'alliq untuk isim marfu. Untuk muta'alliq untuk marfu. Isim marfu. Isim marfu. Muta'alliq untuk jumlah, kan? Hah? Kita ke jumlah gimana? Ya, untuk isim menjadi. Ya, dia kan berada di dalam jumlah yakun ya. Dia berada di dalam jumlah yakun. Nah, tapi syibhul jumlah ini muta'alliq untuk kalimat yang mana? Untuk kalimat marfu ya. Jadi fisit ya halat muta'alliq untuk kalimat marfu ya. Keterangan untuk kalimat marfu. Baik, yang lain punya pandangan yang berbeda? Marfu pada 6 keadaan. Jadi isim itu adalah dirafa'kan. Isim itu adalah dirafa'kan pada 6 keadaan. Jadi pada 6 keadaan, di dalam 6 keadaan itu merupakan muta'alliq ataupun keterangan untuk marfu. Marfu'an. Ya. Jadi dirafa'kan ataupun dalam keadaan rafa' gitu ya. Dalam keadaan rafa' pada 6 keadaan. Sebentar ya. Kalau sangat ke isim dia isim pada 6 keadaan rofa. Saya enggak ada gitu. Justru saya lebih milih yang itu ya, ketimbang dikatakan bahwa fisiti halat itu muta'alliq bagi marfu. Ya, saya lebih milih bahwa fisiti halat itu muta'alliq untuk al-ism. Ya, muta'alliq untuk al-ism, di mana al-ism di dalam 6 keadaan i'rabnya marfu. Gitu loh. Ya, bukan keterangan untuk marfu. Karena kalau misalkan kita bilang yakunul isim marfu, isim itu adalah dirafakan. Enggak, isim itu ada juga yang dinasabkan. Isim itu ada juga yang dijarkan. Tapi isim itu adalah dirafakan kalau fisit dihalat. Berarti fisit dihalat itu merupakan keterangan untuk al-isim. Oleh karena itu, yakunul ismu fisit dihalat marfu'an. Isim pada 6 keadaan ya, isim itu pada 6 keadaan menjadi dirafa'kan begitu. Ya, isim itu pada 6 keadaan menjadi marfu. Nah, kira-kira demikian. Wallahu alam. Jadi saya lebih milih fi sitti halat itu muta'alliq bagi al-ism. Karena kalau muta'alliq bagi marfu ya enggak ada kegunaannya. Ya, karena begini, yakunul ism marfu'an, berarti kan kalau dia muta'alliq bagi marfu, ya marfu enggak perlu fisiti halat enggak perlu begitu disebutkan. Yang artinya kalau kita cukupkan sampai di yakunul ismi marfu'an, Ya, berarti konsekuensinya isim itu berirob rofa, enggak mungkin berirob nasab dan enggak bisa berirob khafat. Kan begitu statementnya, ya mafhumnya. Ketika kita katakan, ketika kita berstatement isim itu adalah marfu, berarti isim itu tidak mansub, isim itu tidak khafat. Kalau dijahirkan gini misalnya, yakunul ismu fi sitti halatin marfu'ah. Iya. Itulah dia. Itu kalau kita susun ulang, ya kan gitu. Jadi yakunul ismu fi sitti halat marfu'an. Isim itu pada 6 keadaan menjadi marfu. Apa 6 keadaan tersebut? Hiya al-mubtada'u. Yaitu al-mubtada'u pertama, al-khabaru kedua, ismu kana au ihda akhwatiha wasmu af'alil muqarabati warraja'i wasyuru' ketiga, khabaru inna au ihda akhwatiha empat, al-fa'ilu lima, naibul fa'ili enam, kadhalika yakunul ism marfu'an idha kana tabi'an ismin marfu'in. Jadi secara nggak langsung ini semacam ketujuhnya gitu ya. Tapi sebenarnya cuma 6 itu. Ya, namun penulis memberikan catatan kadzalika yakunul ism marfu'an idza kana tabi'an lismin marfu'in. Begitu pula kita nyatakan isim itu marfu apabila mengikuti isim-isim rafa' yang 6 tersebut. Ya, jadi begitu juga isim itu berirab rofa apabila dia ngikuti isim yang rofa sebelumnya. Jadi secara nggak langsung ya bisa dibilang 7. Ya walau di sini cuma dibilang 6, tapi masih ada catatan. Kadzalik. Begitu pula hukumnya. Ya. Begitu pula hukumnya. Maksudnya begitu pula hukum hukum isimnya itu berirab rofa apabila dia mengikuti isim-isim rofa. Kalau tabinya dicabang lagi 10 ya. Kalau di apa diperinci lagi, iya kita begitu. Jadi 10 ya, 6 tambah 4 gitu ya. Nah jadi demikian. Begitu pula dengan isim marfu yang mengikuti. Tapi kenapa di sini perlu cuma bilang 6? Ya dikarenakan memang pengikut ini dia tergantung yang diikuti. Ya, bergantung yang diikuti. Kalau yang diikuti marfu, ya dia marfu. Kalau yang diikuti mansub, ya dia mansub. Kalau yang diikuti mahfud, ya dia mahfud. Oleh karena itulah berarti ya aslinya al-marfu'at itu cuma 6 begitu. Ya wallahu alam. Jadi itu mungkin kenapa di sini penulis hanya mengatakan 6. Karena yang pengikut ini ya pengikut sesuai dengan apa yang diikuti gitu loh. Oleh karena itu dia enggak masuk kategori, hanya dikatakan kadzalik. Ya, tapi enggak masuk dalam hitungan secara terperinci ataupun secara terpisah gitu. Ya karena bisa saja pengikut ini nanti kalau yang diikuti mansub ya dia mansub, kalau yang diikuti mahfud ya dia mahfud. Namun karena yang diikutinya marfu, maka dia marfu, kan begitu. Tapi aslinya isim itu dirafa'kan ya kalau dia dalam keadaan 6 tersebut, yaitu kalau dia enggak sebagai mubtada, dia mungkin sebagai khabar. Kalau dia enggak sebagai khabar, dia mungkin sebagai isim kana ataupun salah satu saudara-saudaranya kana atau salah satu isim dari af'al muqarabah war raja' wasyuru' yang nanti akan kita terangkan secara terperinci. Atau kalau enggak itu juga, maka mungkin dia yang keempat, yaitu sebagai khabar inna atau salah satu teman saudara-saudaranya inna. Kalau enggak yang keempat, mungkin dia yang kelima, yaitu sebagai fa'il. Kalau enggak yang kelima, mungkin dia yang keenam sebagai naibul fa'il. Nah, demikian. Itulah kemungkinan-kemungkinan isim itu beri'rab rafa. Keadaan-keadaan, ya bukan kemungkinan. Keadaan-keadaan isim itu beri'rab rafa. Nah, inilah yang akan kita bahas secara detail satu persatu di poin tsanian ini. Adapun di poin awalan kemarin itu kita membahas tentang tanda rafa'nya isim. Jadi isim itu kalau rafa' tandanya pakai apa? Adapun di sini kita membahas tentang isim itu kapan saja dia berirab rafa'. Ah, ya silakan. Balik ke mutalik tadi. Iya. Yeah. Belum paham juga mutalik. Jadi kalau ada simbol jumlah itu kan. Itu mutalik itu kan maksudnya berhubungan. Iya. Secara iya, kaitan. Kaitan. Ya. Iya, kaitan. Selama ini kan khobar. Ya, khabar bisa jadi simbol jumlah, tapi ini tadi enggak dimaknai. Kenapa enggak kita bilang khabar begitu ya? Pertama begini, kalau kita bilang khabar maka marfu'an mau kita kemanakan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya memang setiap syubuhul jumlah itu adalah muta'alliq. Ya. Adapun mereka yang mengatakan khobar itu kias saja, seperti kita mengkiaskan hamzah dengan alif. Ya, tapi maksud yang kita maksudkan ketika kita bilang alif itu adalah hamzah, seperti kita bilang alif lam. Maksudnya alif wal lam, ya. Al itu, ya. Itu kan sebenarnya hamzah, karena alif itu enggak mungkin berharokat. Ya. Hamzah wasol kan gitu ya. Tapi kita kiaskan, saat kita bilang hamzah kita kiaskan dengan alif. Nah, begitu pula dengan mereka, ya. Begitu pula dengan mereka, walau sebahagian para masyayikh menganggap bahwa ya ketika mereka, maksudnya ketika para senior ataupun para mutaqaddimin mengatakan bahwa syubhul jumlahnya sebagai khabar itu dalam arti katian apa arti kata asli, ya, dalam artian kata asli, namun bagi saya pribadi saya nggak menganggapnya itu asli, ya, hakikat, tapi saya menganggapnya itu kiasan gitu ya. Kinayah untuk menyatakan bahwa dia muta'alliq dari khabar yang dibuang. Begitu. Jadi karena dia muta'alliq dari khabar yang dibuang, dia pun langsung mengatakan bahwa itu khabar. Wallahu a'lam. Ya, yang saya tahu demikian ya. Jadi sebenarnya mereka sepakat bahwa syubhul jumlah itu pastilah muta'alliq. Ya. Syubhul jumlah pasti muta'alliq. Enggak ada yang enggak muta'alliq. Jadi adapun kalau yang kita bilang dia itu sebagai khabar atau sebagai na'at atau sebagai yang lainnya, maka dia itu na'at dari muta'alliq dari na'at yang dibuang, khabar dari na'at dari apa muta'alliq dari khabar yang dibuang dan seterusnya. Begitu. Jadi itulah permasalahan tersebut. Yaitu yang kedua. Adapun yang pertama tadi kalau di sini ya kalau kita bilang fisit ya halat sebagai khabar, maka marfu'annya mau kita kemanakan kan gitu ya. Sebab marfu'annya di sini adalah khabar yakunnya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu tentang kaitan. Ya. Karena begini, di dalam bahasa Indonesia sendiri pun ya, kalimat ataupun kata yang didahului oleh apa namanya yang didahului oleh kata tugas. Ya. Jadi sebuah kata yang didahului oleh kata tugas itu dijadikan sebagai keterangan. Seperti saya pergi, subjek predikat. Kan gitu ya, atau yang lengkapnya lah ya, saya memukul Ali, subjek predikat objek. Lalu di dalam bahasanya saya kan setelah objek ada keterangan. Nah keterangan itu semisal di rumah ataupun di masjid kan gitu ya. Saya memukul Ali di masjid. Nah jadi masjid itu kan sebuah kata yang didahului oleh kata tugas ya, kalau kita bilangnya harf ya kan gitu. Nah, demikian wallahu alam ya, biasanya sih begitu ya. Ya, begitu pula dengan bahasa Arab ya, karena memang mereka pun katakan demikian bahwa syubhul jumlah itu sebenarnya adalah muta'alliq. Wallahu a'lam. Ya, itu tentang muta'alliq ya, sedikit banyaknya. Nanti insyaallah akan kita jelaskan lebih lanjut lagi tentang muta'alliq. Yes, di buku ini juga diterangkan insyaallah. Kita mulai dari al-mubtada. Ya, karena di sini penulis menjadikannya nomor satu, ya, pembahasan nomor satu untuk al-marfu'at. Ya, ini keadaan-keadaan isim itu ber-i'rab rafa yang di nomor satukannya pembahasannya adalah al-mubtada. Sementara kalau di jurumiyah yang di nomor satukan oleh penulisnya adalah fa'il. Namun kalau di sini yang di nomor satukannya adalah mubtada. Ya mungkin sesuai dengan namanya karena mubtada sendiri ya secara bahasa asli maknanya adalah yang didahulukan, gitu ya, yang diawalkan. Ya. Taib al-mubtada. Ya, jadi al-mubtada ini kalau kita paksakan bahasa Indonesianya ya mungkin kira-kira yang paling pas itu inti gitu ya. Kenapa saya bilang inti? Kenapa saya pilih inti untuk bahasa Indonesia dari mubtada? Ya karena memang mubtada itu sesuatu yang diawalkan ya. Karena sesuatu yang diawalkan berarti dia inti ya, utama kan gitu ya. Nah, demikian. Jadi kira-kira itulah kalau kita paksakan bahasa Indonesia untuk al-mubtada. Tapi ya yang paling penting di sini kita adalah mengetahui apa definisi mubtada yang diterangkan oleh penulis. Maka di sini dikatakan al-mubtada itu adalah atau inti itu adalah ismun, sebuah isim. Yang berarti apa? Enggak mungkin fi'il dan enggak mungkin harf. Marfu'un, yang dirafa'kan. Yang berarti apa? Enggak mungkin mansub dan enggak mungkin majrur. Yaqa'u fi awwalil jumlah, yang terletak di awal jumlah. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu jumlah ya. Sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu jumlah. Nah berarti dari penjelasan penulis ini kita bisa tahu berarti bahwa mubtada ini adalah subjek. Kan gitu? Ya berarti mubtada ini adalah subjek. Tapi subjek yang mesti terletak di awal jumlah. Nah, demikian. Baik. Jadi itulah al-mubtada. Ya, itulah inti. Ya, kalau tadi kita bahas Indonesia kan inti ya, tapi kita pakai istilah bahasa Arabnya aja, yaitu al-mubtada, yaitu ismun marfu'un yaqau fi awwalil jumlah. Inilah jawaban dari kalau muncul pertanyaan apa itu mubtada, maka jawabannya ismun marfu'un, sebuah isim yang dirafa'kan yang terletak di awal jumlah. Jadi jika kita temui sebuah isim yang dirafa'kan yang terletak di awal jumlah, maka dia adalah mubtada. Contohnya seperti al-qadhi adh-dhahabu ma'dan. Al-Zahabu Ma'danun. Apa Ma'dan? Tambang. Barang tambang. Iya. Bahasa itu masih Ma'dan. Ya kan ada bahasa lebih ininya. Longgar. Nah iya, ya maksud saya itu ya. Iya. Al-Zahabu Ma'dan. Ya. Karena kalau barang tambang itu kan kurang-kurang ini ya. Iya maksudnya itu. Al-Zahabu Ma'dan. Logam ya. Nah. Madin. Madin. Iya. Madin. Kalau ini terjemahan Madin sih. Iya. Yang coba pastiin aja di kamus ya, Madin atau Madin. Di situ Madin ya. Di buku yang lain. Iya, ini Madin. Kalau zaman mana di sakornya ya? Enggak, karena bisa aja ini bukan isim zaman ataupun bukan isim makan ini. Sebab masdar mim itu juga wazannya sama dengan isim zaman dan isim makan. Ma'din ya. Ma'dan tambangnya. Ma'dan tambang. Sementara kalau ma'din logam. Logamnya atau mineral. Hmm. Ma'din berarti ya. Iya. Jadi ma'din ya, az-zahabu ma'din. Ya. Emas adalah barang tambang berarti. Tambang emas. Emas adalah logam gitu. Ya, emas adalah logam memang ya. Cuma bacanya ma'din ya. Ma'din ya, baik. Kalau apa? Arah kita ke mana? Kalau kita buatnya ma'dan, barang tambang. Kalau kita buat ma'din, barang tambang. Enggak, emas adalah logam. Ma'dan tambangnya. Oh, tempat gitu. Ma'dan tambangnya, adapun ma'din itu bendanya. Benda logamnya. Emas itu logam. Ya, jadi berarti masdar mimnya adalah ma'din gitu ya. Sementara ma'dan tambang. Kalau di ini ya, kalau di apanya itu di yang bahasa Indonesia, barang tambang gitu. Iya. Barang tambang. Gitu. Ya berarti ma'din bacanya kalau begitu. Ya adz-dzahabu ma'din ya, kalau memang maknanya barang tambang ya. Tapi memang enggak mungkin tambang ya. Sebab yang dimaksudkan di sini kan zahabnya. Ya, adz-dzahabu ma'din ya, emas itu adalah tambangan ya kan gitu, maksudnya barangnya, bendanya ataupun logam kan gitu. Jadi emas itu adalah logam murni gitu ya. Nah, adz-dzahabu mubtada'un marfu'un bidh-dhammah, maka kita tahu di sini sebab adz-dzahabu itu adalah mubtada ya, gara-garanya dia itu isim dirafa'kan dan terletak di awal jumlah, maka kita katakanlah adz-dzahabu mubtada'un marfu'un bidh-dhammah. Nah, kenapa kita bilang di sini marfu'un bidh-dhammah? Ya karena memang isim mufrad itu tanda rafa'nya dengan dhammah. Itulah kenapa sebelumnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu tanda rafa'nya isim. Apa saja tanda rafa'nya isim kan begitu. Ya. Jadi adz-dzahabu mubtada'un marfu'un bidh-dhammah. Kita bilang mubtada karena kita tahu tadi definisi mubtada adalah ismun marfu'un yaqau fi awwalil jumlah. Isim yang dirafa'kan yang terletak di awal jumlah, dan adz-dzahabu masuk ke dalam definisi. Ya, karena masuk ke dalam definisi, maka kita katakanlah adz-dzahabu mubtada. Lalu kita bilang dia marfu'un bidh-dhammah. Kenapa kita bilang marfu'? Kita jelaskan marfu'un bidh-dhammah ya, karena kita tahu sebelumnya bahwa isim mufrad itu dirafa'kan dengan dhammah. Ya, tanda rafa'nya adalah dhammah. Kemudian contoh lain, al-qadhiyani yahkumani bil 'adl. Ya, dua kadi itu ataupun dua hakim itu menetapkan hukum secara adil. Al-qadhiyani mubtada'un marfu'un bil alifi li'annahu musannan. Ya, li'annahu musannan. Nah, kita bilang dia di sini, maksudnya kita katakan al-qadhiyani ini mubtada' dikarenakan masuk dalam definisi. Ya, sebab definisi mubtada tadi adalah ismun marfu'un yaqa'u fi awwalil jumlah dan al-qadiyani masuk ke dalam definisi tersebut. Maka kita katakanlah, kita terangkanlah al-qadiyani mubtada'un. Lalu kita terangkan i'rabnya marfu'un untuk menjelaskan apa tanda i'rabnya. Kan begitu, untuk menjelaskan apa tanda i'rabnya. Lalu kita sebutkan terlebih dahulu kata marfu'nya, marfu'un, barulah kita terangkan tanda i'rabnya bil alifi. Kenapa di sini bil alif tanda rafa'nya? Li'annahu musannan. Karena kita tahu memang sebelumnya bahwa isim musanna itu kalau rafa' tandanya pakai alif. Ya, di pembahasan awalan kan begitu. Nah, kemudian contoh lain al-la'ibuna mutanafisuna. Al-la'ibuna mubtada'un marfu'un bil wawi li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Dan al-la'ibuna adalah mubtada'un. Kenapa kita bilang al-la'ibuna mubtada'un? Ya, karena masuk dalam definisi, yaitu ismun marfu'un yaqa'u fi awalil jumlah. Lalu kita terangkanlah i'rab dari mubtada' tersebut, yaitu dengan mengatakan marfu'un untuk menerangkan tanda rafa'nya. Ya, karena enggak mungkin sekonyong-konyong mubtada'un bil wawi, kan gitu. Ya, tentunya harus ada penyebutan i'rabnya, marfu'un bil wawi. Ya. Untuk menjelaskan alasan kenapa dia jadi la'ibuna. Kalau marfu kenapa enggak kayak adzhabu pakai dhammah kan begitu. Ya, maka kita terangkanlah di sini alasan dia menggunakan waw li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Kemudian asy-syuraka'u muttafiquna. Ya, asy-syuraka'u muttafiquna. Para rekan, itu yang paling pas itu, masya Allah. Para rekan itu sepakat, ya, telah bersepakat kan gitu ya. Asy-syuraka mubtada'un marfu'un bidhammati li'annahu jam'u taksir. Ya, li'annahu jam'u taksirin. Ya, itulah alasannya, kan begitu. Kemudian contoh lain al-mumarridatu rahimat. Para ibu itu penyayang, al-mumarridat, ya, para perawat itu penyayang, gitu ya, penuh kasih sayang. Al-mumarridat mubtada'un marfu'un bidhammati li'annahu jam'u mu'annasin salimun. Ya, kenapa kita bilang al-mumarridat mubtada'? Karena masuk definisi. Lalu kemudian kita terangkanlah i'rab dari mubtadanya dengan mengatakan marfu'un, dan kita sebutkanlah tanda i'rabnya dengan mengatakan bidhammati. Lalu kita terangkanlah alasan kenapa tanda rafa'nya dengan dhammah, li'annahu jam'u mu'annasin salimun. Ya, itulah al-mubtada'. Ya, jadi cukup gampang kan untuk mengenali mubtada'. Ya, jadi saat kita tahu bahwa kalimat tersebut berstatus sebagai mubtada', maka kita tahu, maka tugas bagi kita untuk merafa'kan isim tersebut. Jadi jangan sesekali kita mengatakan Muhammadan qa'imun, atau kita mengatakan Muhammadin qa'imun. Kenapa? Kita tahu bahwa itu adalah mubtada'. Oleh karena itu kita harus merafa'kan ungkapan Muhammad yang ada pada ungkapan Muhammadun qa'im. Kemudian di sini dikatakan al-mubtada'u yakunu imma isman mu'raban kama fil amthilati as-sabiqah, atau isman mabniyan dhamiran, atau isman isharatin, atau isman mausulan, atau isman syartin ila akhirih. Misal ana arabi, ya ana arabiyun, ana dhamirun mabniyun fi mahalli raf'in mubtada. Nah, kemudian keterangan penulis lebih lanjut, dia katakan bahwa mubtada ini bisa berupa isim mu'rab seperti contoh-contoh yang sudah kita paparkan, atau bisa berupa isim mabni. Ya, sebelumnya kita sudah kenalkan apa itu isim mabni, ya. Nah, di sini dalam kurung dikatakan oleh penulis, ya, maksudnya isim mabni entah itu dhamir, isim mabni entah itu isim isyarah, entah itu isim mausul, entah itu isim syarat, ataupun selainnya. Sebagai contohnya apa? Ana arabiyun. Ya, ana arabiyun. Ya, kenapa kita bilang ana ini mubtada? Ya, karena kita tahu bahwa dia adalah subjek. Dan dia termasuk isim yang terletak di awal jumlah. Makanya kita nyatakan dia mubtada. Namun di dalam memberikan, menerangkan i'rabnya di sini diajarkan oleh penulis kepada kita, ana dhamirun mabniyun, ya tetap kita katakan dia mabni, ya tidak pula kita katakan dia marfuun, ya karena dia bukan mu'rab, tidak pula kita katakan dia mansubun, ya karena dia bukan mu'rab, tidak pula kita katakan dia makhfudun karena memang bukan mu'rab. Jadi kita bilang dia dhamirun mabniyun. Bahkan kalau mau diperjelas ala sukun, ya dhamirun mabniyun ala sukun, dhamir yang dibinakan di atas sukun, kan gitu ya. Bila perlu. Nah, kemudian bagaimana tentang i'rabnya? Maka di sini kita katakanlah fi mahalli raf'in. Ya, dan sini kita menggunakan kata-kata fi mahalli, ya, yang kalau kita bahasa Indonesia kan itu artinya dalam tempat. Ya, di dalam tempat rafa. Dalam keadaan. Iya. Dalam tempat keadaan rafa gitu ya, ataupun dalam tempat rafa. Nah, kenapa dia bisa di dalam tempat rafa? Ya, karena dia berstatus sebagai mubtada. Sebab mubtada itu tadi apa? Halat raful ism. Nah, karena dia halat raful ism, berarti setiap isim mabni yang berada di dalam keadaan tersebut, yang berada dalam tempat tersebut, maka kita bilang fi mahalli. Karena mubtada adalah min halati raful ism, salah satu di antara keadaan-keadaan rafa'nya isim. Makanya lah kita omongin fi mahalli raf'in, di tempat rafa'. Kenapa kita bilang dia di tempat rafa'? Ya karena dia berstatus sebagai mubtada. Kenapa kita enggak bisa bilang langsung dia marfu? Karena kita tahu dia mabni. Begitu. Nah, jadi juga salah satu faedah lainnya adalah ketika kita katakan bahwa ana ini fi mahalli raf'in, kita enggak butuh menerangkan tanda i'rab. Karena dia di tempat doang, bukan marfu. Tapi ketika kita katakan dia marfu, maka di situ kita dituntut untuk menentukan apa tanda rafa'nya. Ya, ketika kita bilang ana marfuun, apa tanda rafa'nya? Enggak nemu, karena enggak ada tanda rafa' dengan sukun. Ya, tanda rafa' cuma dhammah, alif dan waw, enggak ada pakai sukun. Ya kan begitu. Nah, tapi ketika kita bilang fi mahalli rafin, di tempat rafa', ya udah orang di tempat ya enggak butuh tanda. Karena dia cuma di tempat rafa' doang. Tapi bukan marfu. Bukan dirafa'kan, begitu. Tapi di tempat rafa'. Nah, kenapa kita bilang dia di tempat rafa'? Ya karena dia berstatus sebagai mubtada. Kenapa harus ada kata-kata fi mahallinya di tempatnya? Ya karena dia isim mabni, kan gitu. Ya itulah kalau misalkan kita antum ditanyakan hal-hal tersebut. Ya. Dhamirun mabniyun. Ya, dhamirun mabniyun fi mahalli raf'in. Sukun bil apa ya? Sukun ala alif ya. Nambahinnya mana? Oh, mabniyun ala sukuni. Ala sukuni. Iya. Baru ala di alal alifi. Iya, kalau mau bilang ya, jadi dhamirun mabniyun ala sukuni alal alifi. Oh iya. Di atas alif tersebut. Nah, tahu udah. Iya, iya. Dan demikian fi mahalli raf'in mubtada'un. Nah, jadi ungkapan mubtada yang ada di dalam keterangan penulis ini itu bertujuan untuk menerangkan kenapa dia di tempat rafa. Ya. Alasan kenapa dia di tempat rafa adalah karena mubtada. Lalu kalau misalkan ada pertanyaan, kenapa dia menggunakan kata-kata di tempat? Maka jawabannya adalah karena dia mabni. Begitu. Tapi kalau pertanyaannya kenapa dia di tempat rafa? Karena dia mubtada. Ya karena kita tahu mubtada adalah halas rafilism. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Jelas sampai di sini? Ya, ikhwah. Contoh lain, ya, ini masih contoh dari isim-isim mabni, di mana isim mabni tadi dikatakan oleh penulis bisa menjadi mubtada. Ya, maksudnya mubtada bisa berupa isim mabni selain dari isim mu'rab. Contoh lain adalah hadza min fadli rabbi. Ya, syahidnya di sini adalah hadza. Maka di sini, ya, musannif mengi'rab hadza dengan mengatakan ismu isyaratin mabniyun. Ya, hadza ismu isyaratin mabniyun fi mahalli raf'in mubtada. Ya, kita terangkan bahwa hadza ini adalah isim isyarah. Kenapa kita harus menerangkan bahwa hadza ini isim isyarah? Ya, untuk kaitan kepada berikutnya. Ya, untuk kaitan kepada ungkapan berikutnya, yaitu di mana berikutnya kita mengatakan mabniyun. Jadi sebelum kita mengatakan bahwa hadza mabniyun, ya terlebih dahulu kita terangkan bahwa hadza ini ismu isyarah. Ya, makanya i'rab itu, ya, ataupun menerangkan itu, menerangkan kalimat ataupun i'rabul kalimat itu semakin detail itu semakin baik. Ya, semakin detail semakin bagus. Nah, begitu. Ya, seperti di sini ya, umpama kita tambahkan lagi detailnya dengan mengatakan ismu isyaratin mabniun 'ala sukuni. Mabniun 'ala sukuni. Ya, fi akhirih. Fi mahalli rafin mubtada. Kan gitu. Nah, maka itu lebih baik. Kenapa? Karena saat kita semakin mendetilkan penjelasan kalimat tersebut, i'rab kalimat tersebut, maka semakin kecil kemungkinan orang mempertanyakannya lagi, kan gitu ya. Kenapa begini? Kenapa begini dan kenapa begini? Ya, kenapa fi mahalli rafin sudah terjawab? Ya, karena mubtada. Makanya kita bilang fi mahalli rafin. Bukan, kenapa fi mahalli rafin? Bukan, kenapa fi mahalli raf'in? Iya, kenapa di tempat rafa? Karena dia mubtada. Ya kan? Adapun kenapa dia menggunakan kata-kata fi mahalli barulah jawabannya karena dia mabniyun. Jadi saya kalau yang ini sama juga, Ustaz. Yang haza ini. Isim isyara mabniyun ala sukuni ala alif. Gimana? Yang ini haza ismun isyaratin mabniyun ala sukuni ala alif. Iya, sama seperti yang di atas. Ya, yes. Jadi kalau misalnya makin detailnya apa namanya orang situ lah. Iya, di atas huruf alif itu semua. Ya, atau kita katakan iya. Memang begitu bahasanya. Iya. Jadi antum bisa pilih dua bahasa ya. Bisa antum katakan alas alal alif atau bisa antum katakan fi akhirih. Ya. Bisa dipisah lagi, dipecah lagi. Itulah tadi bentuknya juga misalnya hal khasutan bid. Oh, bisa. Iya, jadi silakan ya. Kalau mau lebih detail lagi seperti itu maka lebih baik lagi kan gitu ya. Enggak, ini kan masalahnya maksudnya tentang rincian dari hadza ya. Iya, tentang ma'rab. Karena ma'rab itu memang artinya menerangkan ya. Menerangkan itu berarti sedang memperkenalkan sesuatu detail-detail dari sesuatu kan gitu ya. Jadi memperkenalkan detail-detail dari sesuatu itulah ma'rab. Gimana? Ya, harfu tanbih. Ha, benar. Isyarat. Iya, dha-nya ism isyarat. Hanya harfu tanbih, dha-nya ism isyarat dan dha itu ismu isyaratin mabniyun 'ala sukuni ya, 'ala akhiri apa 'ala al-alifi fi mahalli raf'in mubtada. Ya, kira-kira demikian. Ya, jika kita ingin mendetailkannya ya. Naruhnya di depannya apa di setelah mabniyah? Di papan alif. Oh, berarti kepecahnya gini ya, Ustaz. Misalnya pengen pecah lagi nih. Ha, harfu tanbih, za, isim isyarat. Isim isyarat. Iya. Za, isim isyarat. Begitu. Pecah. Ya, itu kalau dipecah lagi ya. Pecah kepala saja. Nah, demikian. Kalau di mahal ini, mutalik ini cuma ada di mahal. Oh, adapun kalau kita ingin mengi'rab hadza ismu isyaratin mabniun fi mahalli rafin liba apa fi mahalli rafin mubtada. Kita ingin mengi'rab i'rab ini gitu ya. Kita ingin mengi'rab i'rab ini. Iya, kita ingin mengi'rab ibarah dari i'rab ini kan gitu. Ya, maka kita katakan fi mahalli rafin itu muta'alliq bagi apa? Fi mahalli rafin. Iya. Jadi hadza adalah ismu isyaratin mabniyun fi mahalli rafin mubtada'un. Nah, kira-kira fi mahalli rafin ini sebagai syibhul jumlah sebagai hadza lebih utamanya. Sebagai apa? Syibhul jumlah sebagai iya, jar majrur ini sebagai ataupun syibhul jumlah ini sebagai isim. Kalau salah hajanya ada itu ke isim. Sebagai apa? Sebagai muta'alliq atau sebagai khabar atau sebagai na'at atau sebagai apa begitu loh. Hajanya adalah isim isyarah. Khabarnya mabniyun. Kan isim isyarah adalah mabni pada tuhan. Enggak lah sih, kalau mau ini kan isim sama ini yang mabni apa ada mabni? Adalah isim yang berada di tempat ropak. Isim yang berada di tempat ropak gitu. Isim kan? Yang berhukum mabni gitu. Yang berada di tempat ropak yang berhukum mabni. Tentu dulu lah dia berada di tempat kobar. Jadi mana deh? Apa dia berarti? Isim kan? Bisa. Hah? Isim. Baik. Ya, jadi fi mahalli raf'in ini adalah muta'alliq bagi mubtada. Ya. Jadi bagi mubtada. Ya, coba antum lihat fi mahalli raf'in. Kenapa? Kenapa dia fi mahalli raf'in? Maksudnya kenapa dia di tempat rafa? Jawabannya apa? Iya. Jadi berarti fi mahalli raf'in adalah kaitan untuk mubtada. Ya, untuk mubtada, kan enggak? Kan gitu ya. Ya jadi sebenarnya. Nah demikian. Jadi ya jadi kalau misalkan kita i'rab ya, hadza mubtadaun. Maksudnya ini i'rab dari i'rab ya. I'rab dari i'rab. Ya, i'rab dari ibarat i'rab ini. Hadza mubtada isim khabar isyarah mudhafun ilaihi isim khabar wa huwa mudhaf isyarah mudhafun ilaihi. Mabni khabar tsanin. مبتدا خبر ثالث في محل رفع متعلق بخبر ثالث ya kan begitu jelas baik jadi isim mubtada awal mabni mubtada tsanin mubtada salah isim khabar awal mabni khabar tsanin mubtada khabar ثالث في محل رفع متعلق بخبر ثالث مبتدا خبر ثالث. Iya, khabar tsalits. Ya, jadi hadza itu adalah isim isyarah lagi mabni lagi mubtada. Jelas? Iya. Baik. Khabar isi. Khabarnya iya, khabar itu khabar awal. Iya. Khabar awal mabni adalah isim mabni. Isim isyarah. Isim isyarah. Adalahnya ke isim. Hadza isim isyarah. Hadza adalah mabni, hadza adalah mubtada. Itulah dia aslinya. Mutaalik, ya kan? Kan benar kan? Ya, maksudnya ya. kan benar. Enggak ya, salah enggak ketika kita katakan hadza adalah mubtada. Ya, karena memang benar dia mubtada. Kemudian ketika kita katakan hadza adalah isim isyarah, kan memang benar dia isim isyarah. Kemudian ketika kita katakan hadza adalah mabni, kan memang benar dia mabni, kan gitu ya. Iya, baik. Jadi oleh karena itulah makanya kita katakan iya, khabarnya 3. Iya, khabarnya. Iya. Jadi hadza adalah isim isyarah lagi mabni lagi mubtada di tempat rafa kan begitu. Wallahu a'lam. Di mahali rafin. Di mahali lagi mutaalliq ya tadi. Iya, mutaalliq bagi mubtada. Mubtada insani. Nah, demikian. Khabarun salis. Ya, jadi jelas di sini ya ikhwah. Baik, kemudian selanjutnya alladhi faza, ini contoh lain dari isim mabni yang sebagai mubtada ya. Alladhi faza bil jaizati lahu intaj adabi ya. Adabi ra'in. Intaj. Adabiyun ra'in. Ra'in adabiyun. Apa intaj artinya? Apa? Intajun. Intaj. Ya, lahu intaju adabi ra'in. Ada yang tahu arti intaj? Yang menangkan. Kejuaraan. Yang mendapat penghargaan adalah yang menghasilkan karya sastra yang luar biasa. Rohik. Ya, betul betul. Baik, jadi adabi di sini maksudnya adalah kalau kita di sini apa? Ya, ilmu sastra lah ya. Iya, kalau kita di sini ilmu sastra. Nah, namun kalau di sana bahasanya ilmu adab ya. Jadi ilmu adab itu ilmu sastra. Ya, antum pernah tahu kan? Kalau nggak salah itu salah satu judul buku dari apa? Silsilah. Ya, silsilah apa namanya itu? Silsilah Ta'lim namanya. Yang biasa dipakai sama orang asunnah. Ya, atau pelipia. Iya. Silsilah Ta'lim namanya. Itu salah satu judul buku di silsilah Ta'lim itu ada jama judulnya. Ilmu adab ya. Ilmu adabnya maksudnya adab di sini bukan adab. Bukan adab akhlak itu ya, bukan. Maksudnya adalah ilmu sastra. Iya. Ilmu sastra itu maksudnya. Baik. Jadi allazi faza bil jaizati lahu intaju adabi ra'in. Lahu intaju adabi ra'in. Nah, di sini syahidnya adalah alladhinya ya. Syahidnya adalah alladhinya. Terus khabar alladhinya mana nih? Khabar alladhinya. Ayo. Ayo, mana khabar alladhinya? Ya, kalau Mas Joko mungkin lebih paham mana musnad alladhinya gitu. Ya. Mana predikat alladhinya? Predikat alladhinya faza ya. Iya. Predikat alladhinya lahu. Lahu ya. Yang mana? Fajar. Yeah. Mana predikat bagi alladhi? Bilja'iza. Jadi predikat alladhi adalah bilja'iza. Jadi berarti alladhi adalah bilja'iza. Hah? Intaj. Predikat alladhi adalah intaj tadi apa namanya tuh hasil karya. Iya, hasil ya, hasil sastra. Iya, ya, hasil apa namanya? Hasil karya sastra gitu ya. Iyalah, yang menghasilkan sastra gitu, Ustaz. Yang menghasilkan adalah yang menghasilkan sastra. Intajun adalah yang menghasilkan sastra. Berarti yang menghasilkan sastra yang mana? Intajun. Intaju. Jadi khabarnya adalah intaju. Yang menghasilkan sastra itu. Jadi yang menang, hah? Yang menghasilkan sastra itu. Yang menang yang intajun itu. Yang menang adalah yang karya sastra yang hebat. Yang menang yang ya yang menang ya yang ini kan maksudnya yang menang ya. Yang menang adalah hasil karya. Mana yang menang hasil karyanya? Yang menang punya orang yang hasilkan. Yang menang. Iya, yang menang adalah yang mendapat penghargaan. Kalau mendapat ya mendapat penghargaan seharusnya menggunakan bentuk sighah isim fa'il. Ini sighah isim ini sighah masdar ini intaj. Ya, jadi intaj berarti kan pendapatan gitu ya. Sama seperti antum ingin mengatakan begini. Muhammadun dharbun, mungkin enggak Muhammad dharbun. Yang benar adalah Muhammad Dharib, itu baru tepat kan gitu ya. Yang menang bil Muhammad Dharib. Tapi kalau Muhammad dharbun, mungkin enggak Muhammad dharbun. Ya, sama seperti di sini. Jadi kalau alladhi intaj berarti alladhi intaju gitu ya. Apa namanya tuh? Secara enggak langsung kita artikan saja di sini intat adalah hasil kan gitu ya. Hasil. Berarti alladhi adalah hasil. Hasil karya. Gitu. Kalau bil itu apa tadi? Ngambil jaiza. Kalau yang mana? Bil jaiza. Bil jaiza apa? Mendapatkan apa namanya tuh hadiah. Hadiah ya, apa namanya? Penghargaan. Penghargaan itu dia maksud. Orang yang menghasilkan karya adalah yang mendapat penghargaan gitu. Orang yang menghasilkan karya adalah yang mendapatkan penghargaan. Tadi apa diartikan? Adalah yang mendapatkan penghargaan luar biasa. Khabarnya ghairu mufrad. Khabarnya ghairu mufrad. Dari mana? Bil jaiz. Iya, khabarnya ghairu mufrad berupa apa? Berupa jumlah atau berupa apa? Berupa sibul jumlah, berarti bil jaiza. Nah, berarti orang yang menang adalah penghargaan. Enggak ada, soalnya dengan penghargaan. Orang yang menang adalah dengan penghargaan. Itulah berarti ungkapannya. Orang yang menang adalah dengan penghargaan. Berarti betul tadi lah. Mana nih Pak Saif? Bang Budi, mana kabarnya Bang Budi? Gimana Bang Budi diam aja Mas Aan ini? Mana kabarnya? Ya, kalau insaju ada birai yang menghasilkan. Iya, tapi penghasilan. Karena kan dia isim masdar. Yang mendapat penghargaan adalah menghasilkan karya sastra yang hebat. yang menghasilkan karya sastra yang ya, yang hebat. Nah, jadi berarti mana khabar alladzi? Khabarnya berupa mubtada'an wa khabar. Khabarnya berupa mubtada'an wa khabar. Mana dia? Lahu intaju. Lahu intaju. Lahu intaju adabi ra'i'. Ya, itulah khabarnya ya. Nah, jadi khabarnya berupa mubtada dan khabar, yang mubtadanya adalah mubtada mu'akhar khabar mukhotab. Terus mubtadanya berarti intaj dan khabarnya adalah lahu. Lahu ra'i sebagai itu bacanya nanti ra'i in apa ra'i apa? Sebagai yang mana nih? Ra'i'in ya? Ya, ra'i'in ya. Sebagai apa? Sebagai mudhaf nilai. Mudhafnya? Domir. Oh, sejak kapan mudhaf bisa berupa isim ma'rifah? Bukankah mudhaf itu harus isim nakirah? Ya. Sejak kapan? Ya, ketentuan mudhaf itu harus berupa isim nakirah. Tidak bisa mudhaf berupa isim ma'rifah. Yang bisa adalah baituhu. Jadi enggak bisa huwa baitun. Enggak bisa ya. Yang bisa adalah baituhu. Huwa baitun enggak bisa. Ya. Yang bisa adalah rumahnya, bukannya rumah. Itu enggak bisa ya. Nya rumah enggak bisa jadi susunan idhofah. Kan gitu. Rumahnya baru bisa. Iya, Pak. Kalau salah jumlah jumlah enggak bisa. Hah? Kabarnya apa? Jumlah ismiyah. Lahu intaj. Ah, jumlah ismiyah berarti terdiri dari mubtada dan khabar. Mana mubtadanya? Intan. Mana khabarnya? Lahu. Lalu apa status ra'i? Sifat na'at. Manutnya mana? Manutnya pertama ke larinya ke sini dulu ya, ke ra'in. Ke tu ada bi. Manutnya ada bi. Baik. Berarti kalau manutnya ada bi, bacaan ra'i adalah ra'i'in. Ya. Ra'i'un. Loh, kalau bacanya ra'iun enggak mungkin nah. Enggak mungkin. Hah? Bagi ini intaj. Na'at bagi? Bagi intaj. Iya. Na'at bagi intaj ya. Baik. Jadi ra'i berarti kalau memang ra'i itu na'at bagi intaj, maksudnya man'udnya intaj, berarti bacanya ra'iun. Ya, begitu ya. Bacanya ra'iun berarti. Jadi inta ju'a da bi ra'iun. Ada bi'un ra'iun. Ra'iun. Berarti ini na'at bagi intaj. Iya. Ada na'at bagi intaj. Baru ra'iun na'at sani. Iya, yang benar bacanya adalah ada bin. Yang benar bacanya adalah ra'iin. Iya. Ya. Sebagai apa? Sebagai na'at. Na'at dari apa? Na'at dari adabi. Manutnya adalah adabi. Ya, sini ada biun ya. Hah? Makanya di sini. Ada biun ra'iun, makanya kok bisa ada biun ra'iun? Iya. Kan ada intaj di situ. Sementara intaj adalah sebagai mudhofnya dan adabi sebagai mudhofun ilaih. Nah, kemudian satu hal lagi ya. Satu hal lagi yang perlu antum ketahui bahwa adabi itu bukan ya'ul mutakallim. Ya, itu bukan ya'ul mutakallim ya. Itu bukan ya'ul mutakallim, itu adalah ya'un nisbah. Jadi bacaannya intaju adabiyyin ra'i'in. Ya, jadi khabarnya adalah jumlah ismiyah. Khabar alladhi adalah jumlah ismiyah lahu intaju adabiyyin ra'i'in. Itu bacaannya. Sifat bagi adabiyyin itu tadi kata kan? Jadi orang yang menang, orang yang menang lahu intaju adabiyyin ra'i'in. Orang yang memenangkan apa tadi? Jaizah bahasa misalnya yang bagusnya tadi? Tadi siapa tadi? Penghargaan. Penghargaan. Orang yang memenangkan penghargaan itu adalah yang dia memiliki adalah, kan berarti adalahnya dimulai dari lahu intaj. Yang baginya, ya kan gitu ya. Atau yang dia memiliki intajun adabiyyin ra'in. Hasil adabi ataupun hasil karya sastra yang ra'i. Yang mantap. Hah? Iya, yang ra'i, ya mantap ra'i, yang jempol gini. Baik. Ah. Memang mubtada'u mu'akhkhar ini seringnya setelah itu juga gitu. Iya. Ya, nanti diterangkan tentang mubtada' mu'akhkhar nanti akan kita bahas ya. Ya, pertanyaan Mas Bulam itu nanti akan kita bahas, jadi enggak saya jawab ya. Karena pembahasannya nanti ada sebentar lagi. Nah, iya, ini kan masih mubtada' ya. Baik. Nah, jelas sampai di sini? Ayo, ikhwah. Bukan, sebenarnya bukan salah bukunya ya. Oh iyalah, bisa juga lah dibilang salah bukunya. Ya. Maka oleh karena itu makanya ya sebagaimana yang banyak dinyatakan oleh para tulab ya ataupun para asatiz bahwa yang penting bagi kita di sini adalah taklid terhadap kaidah, bukan taklid terhadap iya, begitu ya. Taklid terhadap kaidah. Yang itu apa bacanya rupanya di situ? Yang itu yang salah terjemahan, bukan buku cetak ini. Terjemahan PDF-nya betul. Ya, gimana bacaannya? Ada bi roi ain. Ada bi, bukan ada biin. Ada ya. Bukan ada biin, ada bi. Ada bi. Iya, ada bi. Iya. Nah, itu yang jadi permasalahan. Orang akan beranggapan ketika kita sukunkan ya-nya, itu apa? Orang akan beranggapan ya'ul mutakallim. Oh, ini sukun dalamnya, Ustaz. Bukan. Ini sukun. Salah lah. Ada bi. Ada bi. Ada bi. Ada bi. Itu bahasa ya, itu. Adab ya, bukan ada bi, tapi adab ya. Ada biyun. Iya, dan ada biyun. Ini sukun. Dan ini ya'ul nisbah ya. Bukan ya'ul mutakallim. Bukan yaul mutakallim. Karena enggak ada huruf, karena di sini mutakallim itu enggak ada urusannya. Orang kita bercerita tentang alladzi faza. Ya kita bercerita tentang ghaib. Ya kan gitu. Kita bercerita tentang ghaib, bukan bercerita tentang mutakallim juga bukan bercerita tentang mukhatab. Kita bercerita tentang ghaib. Lalu tiba-tiba ada adabi, ya kan enggak nyambung. Ya ngapain ada adabi di situ? Ngapain ada saya di situ, ya kan? Ya walau bisa saja ada saya, tapi di sini enggak nyambung betul ada saya. Kok sastraku jadinya? Apa hubungannya sama sastraku kan gitu ya? Baik, jadi adabiyun itu adalah ya'un nisbah, bukan ya'ul mutakallim. Nah, makanya antum kebingungan, ini ra'i ini sebagai apa? Karena kalau ini ya'ul mutakallim berarti adab itu ma'rifah. Kalau ini ya'ul mutakallim berarti adab ma'rifah. Dan ra'i enggak mungkin bisa ngikutin adab. Kan gitu. Ya seharusnya ar-ra'i kalau memang sifat bagi adab. Kalau ini kita anggap sebagai ya'ul mutakallim. Tapi ini bukan ya'ul mutakallim. Oleh karena itu adab ini nakirah. Nah karena dia nakirah maka manutnya pun nakirah. Na'atnya pun nakirah. Jadi intaju adabiyin ra'i'in. Itulah bacaan. Sudah jelas ya nisbah ya pasti sifat dia. Iya. Jadi demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi alladzi faza bil jaizati lahu intaju adabiyin ra'in. Ya jadi yang memiliki hasil karya yang jempol. Nah, demikian. Nah, syahid kita sebenarnya di sini cuma alladzi sih sebenarnya ya. Sebenarnya cuma alladzi. Iya. Baik. Nah, kemudian kata syarih, di sini syarih di sini musannif memaparkan kepada kita bagaimana cara mengi'rab alladzi. Alladzi ismu mausulun. Ya, ismun ya. Ismun mausulun. Ini juga ya, ini juga kita harus jeli nih. Maksudnya antum harus lihai ataupun jeli ya. Atau ihtimam ya di dalam membaca gabungan-gabungan dua kalimah ini. Seperti isim isyarah, antum jangan baca ismun isyaratun. Sebaliknya, isim mausul antum jangan baca pula ismu mausulin. Iya, begitu ya. Baik, jadi antum harus bedakan mana yang idhafah, mana yang na'fiyah. Iya. Ya, mana yang idhafah, mana yang na'fiyah. Jadi kalau isim isyarah itu idhafah, kalau isim mausul itu na'fiyah. Baik. Ismu mausulun. Ya, oleh karena itu alladhi ismun mausulun. Sementara kalau kayak hadha, hadha ismu isyaratin. Hadha ismu isyaratin. Ya, jadi bedakan antara yang idhafah dengan yang na'tiyah. Dari mana kita bisa tahu idhafah atau na'tiyahnya? Pertama, pembantu yang paling utamanya adalah pembantu kita yang paling utamanya adalah tahu makna, tahu artinya. Ya. Seperti misalkan isim isyarat. Isim isyarat. Enggak mungkin itu maknanya isa, enggak mungkin maknanya yang. Isim yang isyarat enggak mungkin. Tapi maksudnya adalah isim untuk isyarat. Iya, makna li. Sementara kalau isim mausul, ya, ya dari sisi ya. Dari sisi apa ya? Dari sisi sirahnya saja, kita tahu bahwa mausul adalah sirah isim si sifat. Isim sifat. Ya, karena sebagaimana kita tahu isim sifat kan ada lima ya. Isim fa'il, isim sifat musyabbaha, kemudian isim tafdhil, kemudian sirah mubalaghah, terakhir iya. Ya, isim maf'ul. Iya. Ya kalau misalkan kita tambahkan lagi ya unisbah, dan bahkan kalau mau ditambahkan lagi di sana ada apa namanya itu isim masdar yang bermakna isim sifat, kemudian di sana ada lagi, tapi ini tambahan ya. Ya ya unisbah itu sifatnya enggak asli kan gitu ya, tambahan. Kemudian sifatus sabita itu juga enggak asli. Kemudian isim masdar yang bermakna isim sifat itu juga enggak asli, karena nanti kita akan temui juga isim masdar bisa jadi sifat. Iya, itu nanti pembahasannya jauh lagi ya. Kalau dalam makna isim mausul, isim yang bersambung ini. Iya, isim yang disambung. Isim yang disambung, isim yang diwasolkan. Sementara kalau isim isyarat, isim untuk isyarat. Iya. Nah, طيب. Mabniyun fi mahalli raf'in mubtada. Kemudian contoh lain mayazra yahsud. Ya. Man disahidnya di sini man, di mana man ismu syartin mabniyun fi mahalli raf'in. Kenapa kita bilang dia fi mahalli raf'in, di tempat rafa ya? Karena man di sini mubtada. Mabni. Kan begitu. Kemudian contoh lain. Oh, enggak habis ya. Wa sayati syarhu ma taqaddama 'inda dirasati al-ismil mabni fil fasl tsani. Dan pembahasan tentang masalah isim mabni ini itu nanti akan kita bahas pada fasal yang kedua. Maksudnya penjelasan ya. Penjelasan tentang apa namanya? Pemaparan yang sudah kita paparkan tadi itu akan dibahas pada pelajaran isim mabni di fasal yang kedua. Ya, ini tentang masalah dhamir, isim isyara, isim mausul, dan isim syarat, dan sebagainya. Itu akan kita terangkan keterangannya pada fasal yang kedua. Kemudian yang terakhir, ya ini tentang al-mubtada'u yakun tadi. Tadi imma isma mu'raba isman mu'raban, au isman mabniyan, au masdaran mu'awwalan min anwal fi'l. Sekali lagi di sini, min anwal fi'l. Sebelumnya kita sudah kenal bahwa masdar mu'awwal itu ada dua tarkib, sebagaimana halnya syibhul jumlah. Ada yang tarkibnya itu terdiri dari an beserta fiilnya, ada yang terdiri dari anna beserta isimnya beserta khabarnya. Nah, jadi mubtada itu juga bisa berupa masdar muawwal, tapi masdar muawwal yang hanya dari tarkib an wal fiil. Jadi kalau dari anna beserta isimnya beserta khabarnya enggak mungkin bisa jadi mubtada, enggak. Jadi masdar mu'awal yang bisa menjadi mubtada adalah masdar mu'awal yang hanya terdiri dari an dan fi'ilnya. Adapun dari anna beserta isimnya beserta fi'ilnya itu enggak pernah terjadi. Enggak mungkin dan enggak pernah dan enggak mungkin terjadi. Sebab penggunaan anna itu enggak mungkin digunakan di awal jumlah. Nah, demikian. Jelas ya? Baik. Oleh karena itu di sini makanya diberi catatan oleh penulis. Dia tidak hanya dia tidak mencukupkan dengan mengatakan au masdaron muawwalan, tapi memberikan kaitan dengan mengatakan min anwal fi'li. Ya, mafhumnya adalah berarti tarkib yang satu lagi enggak bisa digunakan sebagai mubtada. Itu mafhumnya. Jelas? Ya, baik. Masyaallah. Nah, itulah tiga jenis isim yang bisa menjadi mubtada. Pertama, isim mu'rab bisa menjadi mubtada. Kedua, isim mabni bisa menjadi mubtada. Ketiga, masdar mu'awwal bisa menjadi mubtada. Tapi masdar mu'awwal yang susunan dari an dan fi'ilnya. Contohnya apa? Antattahidu khairul lakum. Nah, syahidnya adalah antattahidu an beserta fi'ilnya. Adapun kalau anna beserta isim yang beserta khabarnya itu enggak mungkin. Nah, demikian. Kemudian ya, masih panjang lagi ya. Gimana kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya aja ya, karena udah satu jaman juga ini. Ya udah. Baik, jadi kita cukupkan dulu ya. Adapun nomor 3 ini akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Oh ya, tentang masdar mu'awwal sedikit ya, di sini tadi belum selesai. Jadi contohnya kan tadi adalah antattahidu khairun lakum, ya antattahidu khairun lakum. al-masdar al-muawwal, syahidnya di sini adalah antattahidu, al-masdar al-muawwal min antattahidu ay ittihadukum mubtada'un. Nah, jadi berarti dari sini kita juga bisa ambil kesimpulan bahwa yang menjadi mubtada' di sini adalah an beserta fiilnya, bukan cuma an dan bukan cuma fiilnya. Jadi jangan pula kita merasa heran kok bagaimana bisa fiil bisa menjadi mubtada. Bukankah tadi definisi mubtada itu adalah ismun marfuun? Maka sekali lagi saya katakan yang menjadi mubtada di sini memang benar isim, tapi isim muawwal. Ya, tapi isim muawwal, yaitu yang tertakwil dari an beserta fiilnya. Jadi antatahidu ini iya. Dihukumi isim karena ada an dengan iya, dihukumi isim karena ada annya. Benar. Masdar muawwal. Ya, makanya dikatakan masdar muawwal. Dan masdar itu adalah isim. Enggak pernah ada satu pun ulama yang menyatakan bahwa masdar itu adalah fiil. Tapi masdar terbagi kepada dua. Ada masdar sharih, ada masdar muawwal. Ada masdar jelas, ada masdar ta'wilan. Maksudnya apa? Yang dia sebenarnya bukan masdar tapi ditakwilkan ke masdar. Nah, begitu. Ya. Nah, permasalahan masalah bahwa ini mereka takwil ke masdar, kita hanya bisa nurut. Ya, karena memang gitu ya, hanya bisa nurut karena memang mereka beranggapan an itu berfungsi mengisimkan fiil. Ya. An itu berfungsi mengisimkan fiil, sehingga makanya antattahidu ini dapat kita sharihkan dengan mengatakan ittihadukum, yang berarti kalau kita bahasa Indonesia kan persatuan kalian itu baik bagi kalian. Kan gitu ya. Persatuan kalian itu baik bagi kalian. Itulah arti dari antattahidu, yang kalau diartikan waktu di fiilnya kalian bersatu kan ya. Kalian menyatu gitu loh. Ya, menyatu ya. Kata kerja ya. Kalian menyatu bagus bagi kalian. Sama dengan persatuan kalian bagus bagi kalian. Berarti ini fiil madinya ta'ala. Iya, fi'il madhi dari tattahidu ifta'ala. Iya, ittahada. Mujarradnya berarti? Wahada. Iya, Masya Allah, wahada. Iya. Terus kok bisa jadi gak ada wawnya tuh? Ya, dihapus karena... Dihapus? Karena fi'il itu apa? Itu benar. Di ittahada, itu asalnya kan ittahada. Terus? Dihapus wawnya? Wawnya dia ditukar. Ditukar ke? Ta. Kenapa bisa ditukar ke huruf ta? Iya, inilah problem kita yang mana kita nggak menyelesaikan kitab tasrif. Ya sayangnya di situ. Karena penjelasan tentang waw jadi huruf ta itu bisa kita dapatkan di kitab tasrif jilid 3 yang nggak kita selesaikan. Iya, sayangnya di situ ya. Iya, jadi itu dia. Karena di dalam pelajaran musharaf itu ada 3 ya. Pelajaran musharaf itu ada 3. Idgham, i'lal sama qalb. Nah, ini pembahasan qalb. Bukan pembahasan ilal ini pembahasan qalb. Ya, qalb belum kita pelajari. Itu ada di jilid 3. Iya, sedikit lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.